Mitra bisnis senada dengan pendapat tokoh-tokoh nasional, Kwi Kian Gi juga berpandangan. Cita-cita para pendiri bangsa untuk mensejahterakan, mencerdaskan, serta menciptakan keadilan sosial di tengah kehidupan seluruh rakyat Indonesia makin sulit untuk digapai di era kekalutan dan kekacauan penerapan demokrasi seperti sekarang ini. Menurut tokoh-tokoh nasional, persoalan ini diakibatkan oleh aksi para elit di lingkaran kekuasaan yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, apa benar elit-elit kita memang jadi seperti itu? Oh, lebih dari itu, rakus. Kerakusan yang tidak mengenal batas. Kerakusan yang tidak mengenal etika dan moral lagi. Itu. Kalau makanan untuk orang yang dipenjara di korup itu gimana? Makanan untuk para terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara itu disunat, dikorup sekalian itu. Lalu bagaimana? Beras miskin dikorup. Kan sudah tidak ada moral sama sekali. Jadi, yang kita hadapi sekarang ini adalah kemerosotan di bidang penegakan hukum atau kemerosotan moral dari para elit, Pak Kwi? Moral. Manusianya itu yang paling menentukan itu sudah hancur. Hukum itu, hukum kan dibikin-bikin. Kan kita saksikan sendiri ada undang-undang anti-tobako yang satu artikel hilang gitu kan. Heboh sebentar, nggak ada urusan lagi udah. Dikuyur duit semua kali. Nah, apakah ini berarti hukum sebaik apapun jadi tidak berguna jika moral pelaksananya sudah rusak? Iya, lalu hukumnya itu kan ditafsirkan yang secara sangat harafiah gitu kan. Yang aneh-aneh itu menafsirkannya. Misalnya dulu kan pernah ada urusan Pertamina membeli tanker yang besar sekali kan. Itu saya alami sendiri karena saya komisaris ketika itu memutuskan Pak Payaki Hakim sebagai direktur utama mengatakan kami perlu beli itu karena kapal-kapal pengangkut minyak itu mafia gitu. Kita dipermainkan terus dengan harga, kita mesti punya sendiri. Putuslah beli, pesan dari Korea. Itu kan dibangunnya kan lama. Di tengah jalan dijual. Lah dijual itu apa motifnya? Nah, kemudian yang bersangkutan diperiksa di Kejaksaan Agung berkali-kali. Enggak diapa-apakan. Katanya dia mengatakan untung. Loh iya untung, tapi keputusan waktu beli itu untuk apa? Kan untuk kebutuhan sendiri yang sangat mendesak. Sekarang kalau dibuang lagi kebutuhannya apa motifnya? Kalau enggak korupsi gitu loh. Dan dikit-dikit mengatakan negara tidak dirugikan jadi tidak korup. Negara, oh banyak cara memperkaya diri tanpa merugikan negara. Banyak sekali. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.